Hatiku hanyalah mainanmu, cintaku hanyalah selinganmu. Kau simpan dia selama ini, sakit, sungguh sakit hatiku. Bukan lagi aku yang kau cinta, bukan lagi aku yang kau sayang. Ada yang lain di belakangmu, hati ini sungguh terluka. Awalnya aku tak percaya, dirimu pandai berdusta. Ku sayang, sayang sepenuh hati, tapi kenyataannya akhirnya aku tahu juga, kau simpan banyak rahasia. Ku tahan, tahan sepenuh hati, kau tetap berdusta. Hatiku hanyalah mainanmu, cintaku hanyalah selinganmu. Kau simpan dia selama ini, sakit, sungguh sakit hatiku. Bukan lagi aku yang kau cinta, sayang. Ada yang lain di belakangmu, hati ini sungguh terluka. Bukan maksudku menduakanmu, bukan maksudku melukaimu. Karena dirinya ada di sini, jauh sebelum kamu ada.